kemarin ku nanti kehadiran dirimu, kedatangan cintaku. Mengapa, mengapa tak kunjung tiba, tiba. Dan ku dengar cerita kau berdua dengannya. Yang dulu kau ungkapkan terbagi yang lain.